بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، صدراكو Ahlus Sunnah, ya, semoga kita termasuk Ahlus Sunnah, diberi taufik oleh Allah untuk istiqamah, untuk berjuang mempelajari ilmu dan mengamalkan serta mendakwahkannya di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian aqidah kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Pembahasan kita pada malam ini adalah tentang ketaatan kepada pemerintah muslim, kepada waliul amr. Apakah ketaatan itu bersifat mutlak atau terbatas? Apa batasan-batasannya? Dan bagaimana kalau pemerintah muslim, government atau pemerintah kerajaan atau siapa saja yang menjadi waliul amr kita bersikap melampaui batas, sewenang-wenang, tidak adil? Bagaimana sikap kita? Akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang ini merupakan akidah Ahlus Sunnah, berbeda dengan akidah Khawarij, nah, dan kelompok menyimpang yang lain seperti Mu'tazilah, Syiah Rafidah. Nah, akidah Ahlus Sunnah adalah seperti yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kita baca ucapan Al-Imam Al-Muzani di dalam kitab Syarh Sunnah ini. Beliau rahimahullah menyatakan, وَالطَّاعَةُ لِأُولِي الْأَمْرِ فِي مَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرْضِيًا. Dan bersikap taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada pemerintah. فِي مَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مَرْضِيًا, dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi taat kepada pemerintah itu hanya dalam hal yang ma'ruf saja, tidak dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, bukan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Wajtinabi ma kana indallahi muskhitan, dan meninggalkan ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah, dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, apakah kesyirikan ataukah kebid'ahan ataukah kemaksiatan. Ketika pemerintah muslim menyuruh kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, kita tidak boleh taat dalam hal itu. Tapi kita taat dalam hal-hal yang lain, yang ma'ruf, yang mubah, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim, dan tidak bersikap khuruj, ya. Kita harus meninggalkan sikap khuruj. Khuruj itu artinya menentang kekuasaan, keluar dari ketaatan. Nah, tidak mau taat dalam hal yang ma'ruf, menentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, baik secara perbuatan ataupun dengan ucapan, itu khuruj. Ahlus sunnah tidak melakukan khuruj kepada pemerintah mereka, meskipun pemerintah tersebut bersikap melampaui batas dan tidak adil. Wattaubati ilallahi azza wa jalla kayma ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Dan seorang muslim seharusnya bertaubat kepada Allah agar pemerintah bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Nah, ini adalah penjelasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Ada empat hal yang akan kita bahas dengan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Empat hal yang inti, yaitu taat kepada pemerintah muslim itu hanya dalam hal-hal yang ma'ruf saja. Yang kedua, kalau diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, kita tidak boleh taat kepada pemerintah, tapi kita tetap taat dalam hal yang lain, tidak mencabut ketaatan secara mutlak. Yang ketiga, kita tidak bersikap khuruj, menentang pemerintah muslim ketika mereka bersikap tidak adil. Kita bersabar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, kita mestinya bertaubat kepada Allah ketika pemerintah kita tidak bersikap yang baik. Karena bisa jadi perbuatan pemerintah tersebut adalah bagian dari musibah kita karena dosa-dosa kita. Maka bertaubat kepada Allah, introspeksi, memeriksa diri kita. Mungkin karena kita banyak salah, banyak dosa kepada Allah, maka kita mendapat musibah pemerintah yang tidak baik. Semoga dengan bentuk taubat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, taufik kepada pemerintah muslim atau menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah, sungguh ini bimbingan yang sangat indah dari Ahlus Sunnah, karena bersumber dari bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar kasih sayang Nabi kepada kaum muslimin. Nabi tidak menyuruh mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan yang mudaratnya lebih besar. Nabi menyuruh mereka untuk bersabar hingga Allah memberikan jalan keluar. Nah, Nabi menyuruh mereka untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan pihak-pihak lain. Introspeksi, merasakan dirinya, mungkin saya banyak berdosa, ampuni kami ya Allah. Mendoakan ampunan untuk diri mereka dan juga kaum muslimin yang lain. baik kaum muslimin yang merupakan pemimpin mereka ataupun kaum muslimin secara umum, dengan berdakwah secara hikmah, menyebarkan akidah yang benar, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebagai bentuk kebaikan dan kasih sayang kepada umat. Nah, yang pertama, taat kepada pemerintah muslim dalam hal-hal yang ma'ruf. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, yang tidak dilarang oleh Allah. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Makhluk siapapun dia. Apakah orang tua kita yang kita hormati, kita sayangi, ya, yang banyak berjasa dalam hidup kita, kalau dia memerintahkan kepada yang maksiat, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan, tidak boleh taat kepada mereka. Ketaatan kepada Allah harus lebih diutamakan. Demikian juga seorang suami memerintah kepada istrinya. Ya, suami itu secara asal ditaati dalam hal yang ma'ruf. Bahkan Nabi menjelaskan, kalau seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, karena demikian besar hak suami. Nah, kedudukan suami tinggi. Nah, bahkan sebagian ulama salaf menjelaskan bahwa pernikahan itu seakan-akan ikatan perbudakan atau hubungan antara tuan dengan hamba sahaya. Nah, Nabi menjelaskan para wanita itu, para istri adalah awanun alaikum, tawanan-tawanan kalian. Nah, tetapi ketika suami yang posisinya tinggi, posisinya dihormati, ditaati dalam hal yang ma'ruf, ketika menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh taat. Demikian juga pemimpin-pemimpin muslim. Mereka ditaati hanya dalam hal-hal yang ma'ruf saja. Saudaraku, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Taat kepada waliyul amr ini juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan waliul amr di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Kata para ulama, di dalam ayat ini Allah mengulang penyebutan ati'u ketika menyebut ati'ullah dan ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Menunjukkan hal itu bahwa ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan kepada Rasul mutlak. Karena tidaklah Allah dan Rasul yang memerintahkan kecuali dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang ma'ruf. Sedangkan ketika menyebut ulil amri, pemerintah, tidak disebut wa ati'u ulil amri, tapi langsung disebut wa ulil amri minkum. Karena ketaatan kepada waliul amr, pemerintah muslim itu terbatas dalam batasan selama sesuai dengan hal-hal yang ma'ruf, mubah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak bertabrakan dengan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, taat kepada waliul amr dalam hal-hal yang ma'ruf, itu akan menghantarkan seseorang ke dalam jannah. Bagian dari ibadah kita. Disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada berkhutbah, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa athi'u da amrikum tadkhulu jannata rabbikum ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Wa sallu khamsakum, salatlah kalian lima waktu. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan kalian, bulan Ramadhan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, taati pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian, jannah milik Rabb kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh sekian banyak para ulama, disahihkan Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan Syekh Al-Albani. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan taat kepada waliul amr bagian dari ibadah, bagian dari bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, jalankan ini sebagai bentuk ibadah kita. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan tadi juga telah disebutkan dalil, kalau pemerintah, pemimpin menyuruh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengikuti mereka. Nah, tetapi jangan kita mencabut ketaatan secara mutlak. Nah, disebut di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah." Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Barang siapa yang memiliki pemimpin, kemudian dia lihat pemimpin tersebut membawa kemaksiatan kepada Allah, menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka bencilah kemaksiatan itu. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan jangan cabut ketaatan secara menyeluruh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan saudaraku, ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak saudara-saudara kita yang terpengaruh dengan berbagai pemikiran khawarij salah di dalam menerapkan. Mungkin mereka tidak mengenal hadis ini, atau mereka lupa, atau yang lebih parah lagi yang dikhawatirkan, mereka tidak mau mengikuti bimbingan ini. Nah, ketika pemerintah menyuruh kepada kemaksiatan, misalkan mereka melegalisasikan perzinahan waliyadzubillah, atau minuman-minuman keras di sebuah negara, nah, sebagian orang akan menyatakan, saya tidak mau taat kepada pemerintah ini karena mereka menyuruh kepada kemaksiatan. Mereka kemudian tidak mau taat dalam semua perintah dari waliul amr. Maka ini bertentangan dengan bimbingan Nabi, wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Jangan cabut ketaatan secara menyeluruh. Kita hanya tidak taat dalam perintah yang bermaksiat itu saja. Tapi perintah yang lain, yang ma'ruf, tetap harus dikerjakan. Pemerintah menyuruh kita melengkapi identitas diri kita, misalkan. Maka itu hal yang ma'ruf. Setiap warga negara atau penduduk di sebuah negara harus melengkapi identitas mereka. Ini pemerintah yang ma'ruf, yang bisa ditaati. Atau dalam urusan perintah terkait dengan aturan berkendara, naik kendaraan, naik mobil, ya, naik kereta, atau semisalnya, ada aturan-aturan supaya tidak terjadi kecelakaan. Maka aturan-aturan itu adalah aturan-aturan yang ma'ruf, yang semestinya ditaati. Jangan beralasan pemerintah pernah melakukan perintah untuk bermaksiat, kemudian kita cabut ketaatan secara mutlak. Karena Nabi melarang hal itu, وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. Jangan engkau cabut ketaatan kepada pemerintah secara mutlak. Nah. Kemudian, poin yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani adalah kita tidak boleh bersikap khuruj, menentang pemerintah, berusaha menggulingkan mereka, menunjukkan ketidaksukaan, mencaci maki mereka. Tidak boleh khuruj baik dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah. Nah, meskipun pemerintah bersikap sewenang-wenang, tidak adil. Nah, hendaknya kita bersabar. Dan saudaraku, bagian dari buah kesabaran kita ketika menghadapi sikap pemerintah atau waliul amr yang tidak adil, sewenang-wenang, nah, itu akan berbuah yang sangat manis. Nah, berbuah sangat indah. Mungkin ada pemerintah yang mendahulukan keinginan pribadinya atau kelompoknya saja, menumpuk harta, tidak memperhatikan rakyatnya. Nah, Nabi menyuruh kita untuk bersabar, dan Nabi akan menunggu kita di telaga beliau. Yang kalau kita bersabar, insya Allah kita mendapatkan nikmat menikmati telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buah atau hasil dari sikap kita bersabar ketika menghadapi pemerintah yang mementingkan diri mereka sendiri, mementingkan keluarganya, mementingkan kelompoknya, memperkaya dirinya, tidak peduli dengan rakyatnya. Disebut dalam hadis Anas bin Malik. Nah, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dari Usaid bin Khudair. Anas mendapat dari sahabat yang lain, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, anna rajulan min al-ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan. Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak menjadikan saya sebagai petugas, ya, petugas pengambil zakat, sebagaimana Anda mengangkat fulan? Nah, Nabi menjelaskan bahwa itu sebenarnya sesuai dengan maslahat, karena pertimbangan yang matang dan baik dari Nabi untuk kebaikan fulan juga. Nah, bukan karena Nabi memilih seseorang diangkat sebagai petugas karena hawa nafsu, bukan. Nabi tidak mementingkan diri sendiri atau orang lain, kemudian mendzalimi orang yang lainnya lagi, tidak. Dan Nabi kemudian menjelaskan, satalqawna ba'di uthratan. Kalian nanti sepeninggalku akan mendapati pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Fasbiru hatta talqauni 'alal haudhi. Maka bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti di akhirat. Kata para ulama, buah dari kesabaran seseorang ketika menghadapi sikap yang tidak baik dari penguasa, salah satunya adalah mereka akan mendapatkan manfaat dari telaga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang yang beriman. Yang barang siapa yang minum dari telaga itu tidak akan pernah kehausan selamanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mencela, mencaci maki pemerintah kita. Ya, tidak boleh menipu mereka. Tidak boleh marah kepada mereka. Dan itu kalau kita bersikap tidak mencela mereka, tidak menipu mereka, tidak marah kepada mereka, itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk bersabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu umara'akum." Jangan kalian cela pemimpin kalian. Jangan kalian jelek-jelekkan mereka. Jangan kalian caci mereka. Wala taghishuhum. Jangan pula kalian menipu mereka. Menipu pemerintah, ya, tidak menjalankan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah, tidak bersikap an-nasihah kepada pemerintah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tabghaduhum. Jangan kalian marah kepada mereka. Wattaqullaha wasbiru. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Artinya, kalian tidak mencela mereka, kalian tidak menipu mereka, kalian tidak marah kepada mereka, itu karena takwa kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Fa innal amra qarib. Karena sesungguhnya al amra, urusan itu dekat. Nah, pertolongan Allah dekat. Nah, kita bersabar hingga kita meninggal, yang sesungguhnya usia kita tidaklah lama. Usia kita tidaklah lama. Nah, usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, antara 60 dan 70 tahun. Suatu hal yang tidak lama untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang terus-menerus. Sungguh sangat singkat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah. Nah, jangan kalian cela pemimpin kalian. Jangan kalian menipu mereka, jangan kalian marah kepada mereka, dan bertakwalah kepada Allah, bersabarlah kalian. Karena perkara atau pertolongan Allah itu dekat. Nah, urusannya sudah dekat. Nah, sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, kanal akabir min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhaunana an sabbil umara. Para pembesar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari mencela para pemimpin. Jadi ini bimbingan para sahabat, tidak mencela para pemimpin. Padahal di masa sahabat, sepeninggal Nabi, sepeninggal Khulafaur Rasyidin, ya, sepeninggal Muawiyah radhiyallahu anhu, ketika sahabat-sahabat masih hidup, ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Tetapi para sahabat melarang dari mencela para pemimpin. Nah, ucapan Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, Syarah Muwatta Imam Malik. Nah, kemudian, saudaraku, poin yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, hendaknya kita bertaubat kepada Allah agar pemerintah bersikap sayang terhadap rakyatnya. Nah, kita khawatir pemerintah yang tidak baik itu karena sebab dosa-dosa kita. Karena Allah jadikan pemimpin yang buruk untuk rakyat yang buruk sebagai balasan terhadap dosa-dosa mereka. Di dalam surat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menguasai atau memimpin orang zalim yang lain disebabkan perbuatan mereka. Surat Al-An'am ayat 129. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menukil ucapan sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dihikayatkan menyatakan, "Idza radhiyallahu an qaumin walla amrahum khiyarahum." Jika Allah ridha kepada suatu kaum, Allah akan jadikan pemimpin yang terbaik di antara mereka. "Idza sakhita Allahu 'ala qaumin walla amrahum syirarahum." Jika Allah murka kepada suatu kaum, Allah akan jadikan pemimpin mereka adalah orang yang terburuk di antara mereka. Nah, jadi kita khawatir dosa-dosa kita itu adalah penyebab adanya pemimpin-pemimpin yang buruk terhadap kita. Maka tidak ada jalan terbaik kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tentunya nasihat tidaklah ditinggalkan. Waliul amr juga berhak mendapat nasihat, tapi disampaikan secara tersembunyi, tidak terang-terangan, disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Kepada Fir'aun laknatullah alaih, yang demikian besar kekafirannya, yang mengaku sebagai Tuhan dengan kezaliman yang sangat besar, Allah masih memerintahkan Nabi Musa untuk berucap dengan ucapan yang lembut. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Maka ucapkanlah kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun ucapan yang layyin, yang halus, yang lembut. Mungkin saja dia mau menjadi orang yang ingat atau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kepada pemimpin yang zalim, kepada pemimpin yang kafir, apalagi kepada pemimpin yang masih muslim yang masih bisa diharapkan kebaikannya, tentunya lebih layak kita untuk menyampaikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Demikian juga kita mendoakan waliul amr, pemimpin-pemimpin kita, di dalam sholat-sholat kita, di dalam waktu-waktu yang mustajabah, jangan melupakan doa untuk pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka, taat kepada Allah, menjalankan kepemimpinan mereka di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Mungkin sedikit ada waktu, jika ada yang perlu disampaikan, tafadhalu, barakallahu fikum, bisa dibacakan oleh admin. Nah, Ustaz, ada yang tanya, apakah digunakan menceritakan keburukan pemerintah yang telah diturunkan pemerintahnya? Sebelum ini dia berkuasa, sekarang sudah tidak berkuasa lagi. Apakah dibenarkan menceritakan keburukan pemerintah yang telah diturunkan pemerintahannya? Kita bertanya kembali, apa manfaatnya? Apakah ada maslahatnya? Nah, kalau tidak ada maslahatnya, maka bisa jatuh ke dalam ghibah yang dilarang. Ghibah yang dilarang. Karena dia masih muslim. Selama dia masih muslim, dia masih punya hak. Dia sudah bukan pemerintah kita, tapi dia masih muslim. Kalau kita ceritakan keburukan-keburukan dia yang bukan untuk tujuan yang ada maslahatnya, maka kita terjatuh ke dalam kesalahan yang lain, ghibah. Yang disebut oleh Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut tentang saudaramu sesuatu hal yang tidak dia sukai. Nah, itu yang terlarang kalau seandainya tidak ada maslahatnya. Nah, kalau ada maslahatnya, misalkan pemerintah yang dulu mendolimi kita, kemudian kita laporkan kepada yang berwenang sekarang, maka tidak mengapa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Allah tidak suka ucapan yang keras terang-terangan dalam menceritakan keburukan. Illa man zulim, kecuali orang yang terzalimi. Wa kana Allahu samian alima, dan Allah adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau pemerintah yang lama zalim kepada kita, ada hak kita diambil, kemudian kita ingin menyampaikan kepada pemerintah sekarang untuk mengembalikan hak kita, itu boleh. Ada maslahatnya. Orang yang terzalimi punya hak di situ. Nah, tapi kalau tidak ada maslahatnya, maka bisa jatuh ke dalam ghibah yang dilarang. Nah, baik, itu mungkin. Apakah ada lagi? Ustaz, ada soalan? Ya. Bagaimana pemerintah yang dalam sistem demokrasi, sebagai mereka memiliki kekuasaan, maknanya mereka memiliki jabatan, namun yang sebagian yang lain mereka memiliki memenangi kerusi tapi mereka tidak memiliki jabatan, maksudnya mereka itu di sisi pembangkang misalnya, bagaimana keadaan mereka Ustaz? Apakah boleh kita menyebutkan macam memperingatkan keburukan-keburukan mereka kalau jika mereka melakukan sesuatu? Nah, waliul amr kita, pemerintah kita yang terutama itu adalah yang eksekutif ya, yang punya kekuasaan untuk memerintahkan. Memerintahkan dibangun jalan di sini, jalan-jalan di tempat ini, dibangun perumahan-perumahan di sini. Yang punya kekuasaan eksekutif. Nah, itu yang lebih bersifat waliul amr, dia memiliki kekuasaan untuk memerintah. Nah, maka jika ada yang mencela pemerintah itu, misalkan dari sisi kalau di Indonesia mungkin parlemen atau ya, maka kita menentang sikap-sikap yang membangkang dari dia atau disebut oposisi, pihak-pihak oposisi. Kita perlu jelaskan kepada umat bahwa sikap-sikap demikian itu tidak benar. Nah, karena yang benar semestinya mereka kalau menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat secara tidak terang-terangan. Nah, karena mereka bisa bertemu dengan baik, bisa menyampaikan, tidak dihalangi untuk menyampaikan, maka tidak boleh untuk saling mencaci, menjelek-jelekan pemerintah yang itu sifatnya eksekutif, yang mereka memiliki kekuasaan memerintah. Nah, baik. Mungkin kalau di sebuah negara perdana menteri, prime minister atau presiden, ya, atau yang semisal dengan itu. Baik. Cukup dari situ saja. Nah, tadi lagi yang bertanya, insyaAllah. Baik, jika tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.